Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim juz yang ke-30. Kita telah masuk pada surat yang kedua, surat An-Nazi'at, dan pada kesempatan sebelumnya kita sampai ayat yang ke-14. Maka di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke ayat-ayat yang setelahnya, di mana dalam ayat yang berikutnya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26 di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu kisah dari kisah hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau alaihi salam kepada Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau dengan beberapa mukjizat. Bersamaan itu Fir'aun laknatullah alaih terus menerus di atas kekufurannya, di atas sikap pelampauan batas, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman siksaan kepada Fir'aun dan para pengikutnya, yang mana dalam kisah tersebut terdapat ibrah, pelajaran na'am bagi yang memiliki akal, bagi yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang mana mereka menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an Karim ditinjau dari sisi pokok pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an Karim itu terbagi menjadi 3 macam. Naam, yaitu tauhid, demikian pula al-awamir wan nawahi yang menyebutkan tentang perintah-perintah, larangan-larangan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, dan yang ketiga terdapat padanya kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Yang mana qasasul Qur'an, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim adalah merupakan kisah-kisah yang paling benar. di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa?" Dan siapakah yang lebih benar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala perkataannya? Hal itu disebabkan karena kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim secara sempurna mencocoki sesuai dengan kenyataannya, sehingga qasasul Qur'an merupakan asdaqul qasas, merupakan kisah yang paling benar, sekaligus merupakan kisah yang paling baik. Naam, hal itu disebabkan karena kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim mengandung atas kesempurnaan derajat yang paling tinggi dalam hal balaghah serta keagungan makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Bagaimana halusnya ibarah ungkapan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim ketika menyebutkan kisah-kisah di dalamnya, begitu indah dan sempurna makna yang terkandung di dalamnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi ilaika bima awhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami mengkisahkan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim merupakan anfa'un qasas, kisah yang paling bermanfaat. Bukan sekedar dongeng semata, akan tapi mengandung padanya ya manfaat yang begitu besar. Ya. Terdapat di sana pelajaran-pelajaran bagi orang yang berakal. Terdapat di dalam kisah-kisah tersebut pelajaran bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat ibrah bagi siapa saja yang memiliki rasa takut. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi mereka orang-orang yang memiliki akal. Kenapa dikatakan Al-Quran kisah yang ada di dalamnya itu merupakan anfa'un qasas, kisah yang paling bermanfaat? Hal itu disebabkan karena quwwatu ta'thiriha, begitu kuatnya pengaruh athar ya kisah-kisah tersebut. Naam fi islahil qulub wal a'mal wal akhlak, untuk memperbaiki hati. Naam. Demikian pula amalan serta akhlak. Ya. Bagi orang yang mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah tersebut akan memberikan pengaruh yang begitu kuat untuk memperbaiki hati-hatinya. Untuk memperbaiki amalannya. Naam. Demikian pula akhlaknya. Ya. Karena sekian banyak ibrah pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Ya. Barakallahu fik. Di antaranya hikmah tersebut. Naam. Adalah targhibul mukminin, hasungan kepada orang-orang yang beriman ya, agar supaya mereka senantiasa tsabat, kokoh, istiqomah di atas keimanannya. Naam. Dan terus untuk meningkatkan keimanan yang sudah ada pada dirinya, terus dipupuk, terus ditingkatkan. Naam. Tatkala naam mengetahui bahwasanya kesudahan yang baik itu akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang beriman. Ya. Naam. Manakala mengetahui dari kisah-kisah yang disebutkan bagaimana kesudahan akhir yang baik yang didapat oleh mereka, orang yang beriman. Ya. Barakallahu fik. Demikian pula sekaligus peringatan kepada orang-orang kafir, di antara hikmah yang lainnya, agar supaya mereka tidak terus-menerus di atas kekufuran mereka. Peringatan kepada manusia agar supaya juga tidak mengikuti langkah-langkah mereka, orang-orang kafir, disebabkan karena akhir kesudahan yang buruk yang akan mereka dapatkan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Maka apakah mereka itu tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan yang akan didapatkan oleh mereka, orang-orang sebelum mereka, darikan orang-orang kafir. Ya, dammarallahu alaihim, Allah menghancurkan, membinasakan mereka. Maka demikian pula orang-orang kafir yang setelahnya pun akan mendapatkan seperti itu pula, kesudahan yang buruk. Naam. Ya. Barakallahu fik. Hikmah pula, pelajaran pula yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut, di antaranya adalah menjelaskan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidaklah mendolimi hambanya sedikit pun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka, orang-orang yang mendustakan. Ya. Akibat dari perbuatan mereka. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi mereka ketika memberikan hukuman kepada mereka. Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Dan tidaklah kami mendzalimi mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ukubah, hukuman kepada mereka, akan tapi diri mereka sendiri yang mendzaliminya, di mana sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan manfaat sedikit pun setelah datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Naam. Ya. Termasuk hikmah pula dari kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tasliyah. Ya. Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, atas apa yang beliau alami dari kaumnya yang mendustakan terhadap apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau bawa. Naam, bahwasanya apa yang beliau dapatkan dari pendustaan terhadap dari kaumnya pun dialami oleh naam nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, wa ayyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Dan jika mereka itu mendustakan, maka sungguhnya orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan atas Rasul-Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka, sehingga dengannya menjadi sesuatu yang menghibur, meringankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari berbagai macam hal yang beliau dapatkan ketika mendakwahkan naam kepada kaumnya, kepada umatnya. Barakallahu fik. Maka ya, kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim merupakan anfa'un qasas, kisah yang paling bermanfaat, disebabkan begitu kuatnya dalam memberikan pengaruh untuk seseorang itu bisa memperbaiki hatinya, untuk bisa memperbaiki amalannya, untuk bisa memperbaiki akhlaknya. Naam. Ya. Yang terkadang kisah dalam Al-Qur'an Karim itu Allah sebutkan, menyebutkan tentang kisah-kisah para anbiya dan para rasul serta apa yang terjadi naam pada mereka bersama orang-orang yang beriman, demikian pula ya bersama orang-orang kafir. Terkadang kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim Allah sebutkan tentang individu tertentu ataukah suatu kelompok tertentu, apa yang terjadi pada mereka dari ibrah-ibrah pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Maryam alaihissalam, tentang Luqman al-Hakim Allah sebutkan, tentang seseorang yang melewati suatu kampung yang Allah hancurkan. Naam, ya. Demikian pula kisah Dzulqarnain, kisahnya Qarun, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil dan yang lainnya. Terkadang kisah-kisah Allah sebutkan terkait tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa, di zamannya Nabi Muhammad SAW, seperti kisah tentang perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ya kisahnya Bani Quraidah dan yang lainnya. Naam, yang semuanya itu adalah merupakan kisah-kisah yang paling bermanfaat. Naam, yang memberikan sekian banyak ibroh pelajaran, hikmah-hikmah yang begitu banyak, yang dengannya akan memperbaiki hati seseorang, memperbaiki amalan seseorang, demikian pula akhlaknya. Nah, bagi yang mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, nah, bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang memiliki rasa takut, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Naam, sesungguhnya yang demikian itu terdapat ibrah pelajaran bagi orang yang takut. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, orang yang mau merenungkannya. Naam. Maka di dalam ayat ini mulai ayat yang ke-15 sampai 26 Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW salah satu kisah dari kisah-kisah naam, ya, yang Allah sebutkan dalam hal ini kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa. Naam, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi kisahnya tentang Nabi Musa alaihi salam. Naam, yang merupakan naam afdalul anbiya Bani Israel, nabi yang paling mulia, ya, yang Allah utus untuk mereka Bani Israel, yang merupakan salah satu dari ulul azmi minar rusul. Naam, ya, yang mereka adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan Nuh alaihim salatu wassalam. Yang Allah sebutkan terkait mereka ulul azmi minar rusul ini dalam dua tempat di dalam Al-Qur'an Karim. Salah satunya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mereka dari kalangan para nabi, demikian pula darimu, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibn Maryam alaihimussalatu wassalam. Dan satu tempat yang lainnya Allah sebutkan dalam surat Syura, ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-13, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Naam, ya, yang mana kisahnya Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran Karim itu adalah merupakan kisah yang paling banyak disebutkan di dalamnya, Naam. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Gharib, maka kita akan mendapatkan bahwasanya kisahnya Nabi Musa alaihissalam merupakan kisah yang paling banyak dibandingkan kisah-kisah yang lainnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Gharib. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kenapa demikian? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Gharib itu aktsar min ghairihi, lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Li'anna Musa huwa nabiyul yahud. Ya. Karena Nabi Musa itu adalah nabinya orang-orang Yahud. Ya Allah utus di zaman mereka. Wa hum katsiruna fil Madinah wa hauliha. Yang mana kondisi keadaan orang-orang Yahud, mereka itu banyak berada di sekitar di Madinah dan di sekitar Madinah. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ya. Maka kisahnya Nabi Musa lebih banyak disebutkan. Naam, dibandingkan kisah-kisah nabi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, "Naam, apakah telah datang kepadamu wahai nabi tentang kisahnya Nabi Musa?" Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini taswiqun lisami liyastami ila ma jara fi hadhil qissah. Naam, terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, membangkitkan keinginan bagi orang yang mendengarkan untuk menyimak tentang apa yang terjadi dalam kisah tersebut, dalam kisah yang Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu kisahnya Nabi Musa? Terkandung di dalamnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, tashwiqun lisami, terkandung di dalamnya membangkitkan keinginan bagi orang yang mendengarkannya, ya, untuk betul-betul menyimak tentang apa yang akan terjadi. Ya, naam, dalam kisah ini betul-betul ingin tahu. Naam, barakallahu fik. Ya, sebagaimana ketika dalam metode belajar mengajar dengan menggunakan soal dan jawab dengan pertanyaan, itu kan akan membangkitkan rasa ingin tahunya, ya, seseorang untuk mengetahui apa yang tidak disampaikan. Naam, lebih memperhatikan, sebagaimana itu uslub yang seringkali juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh mereka para imam untuk membangkitkan semangat, ya, bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikan terhadap sesuatu yang tidak disampaikan. Naam, ya, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Rabbnya Allah Azza wa Jal memanggil Nabi Musa alaihi salam, ya, di lembah yang disucikan. Naam, yaitu lembah tua. Ya. Naam. Lembah yang disucikan, karena di lembah tersebut Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tua adalah merupakan nama dari lembah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa. Naam. Panggilan yang betul-betul didengar oleh Nabi Musa. Ya, suara yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul mengajak Nabi Musa alaihi salam berbicara. Naam. Yang merupakan salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Naam. Ya. Yang mengandung saut dan suara, ya, barakallahu fik, yang betul-betul didengar. Namanya panggilan, tentunya mengandung suara padanya, demikian pula huruf. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarabnahu najiya. Naam. Ya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam, Naam, di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Kenapa dinamakan lembah yang disucikan? Karena padanya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Naam. Idhhab ila Fir'auna innahum tagha. Pergilah engkau wahai Nabi Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Ya, naam, Fir'aun yang pada waktu adalah merupakan penguasa Mesir yang betul-betul menindas sebagian kaumnya yang dari kalangan Bani Israel. Naam, yang membiarkan hidup anak-anak wanitanya, anak-anak perempuannya, dan membunuh, ya, menyembelih anak laki-lakinya. Naam, ya, betul-betul menindas kaumnya yang pada waktu itu, yang dia mengklaim menyatakan bahwasanya dia adalah Rob, ya, yang paling tinggi, tidak ada sesembahan selain dia. Naam, itu menggambarkan bagaimana dia melampaui batas dalam hal ini, menyatakan bahwasanya dirinya adalah sesembahan. Ya. Naam, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Bagaimana dia mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya, para kaumnya, aku tidak mengetahui untuk kalian sesembahan selain daripada diriku. Ana rabbukumul a'la. Dalam ayat yang lainnya dia mengatakan demikian. Ya. Mengklaim dirinya adalah naam sesembahan, tidak ada sembahan selain dia, wal iyadzu billah. Di sisi yang lainnya bagaimana tindakan dia terhadap kaumnya? Naam. Ya, menjadikan kaumnya itu terpecah belah, menindas sebagian mereka, ya, sebagian dari naam membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuannya. Itu kondisi keadaan Fir'aun pada waktu itu, yang menggambarkan bagaimana dia melampaui batas dalam hal ini. Naam. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Al-Qasas di awal-awal surat tersebut. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Di antara gambaran bagaimana Fir'aun melampaui batas dalam hal ini, di samping pernyataan dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah tidak ada sembahan selain dia. Naam, dan bagaimana tindakan-tindakan yang dia lakukan? Inna Fir'auna 'ala fil ard. Ya. Naam, sesungguhnya Fir'aun naam adalah orang yang melakukan tindakan kezaliman di muka bumi. Melampaui batas, menindas, wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan naam kaumnya itu terpecah belah sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang mana dia menindas sekelompok, satu kelompok di antara mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel. Yudhabbihu abna'ahum, yang kemudian dia menyembelih anak-anak laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Maka sungguh dia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk pergi mendakwahi Fir'aun yang dia melampaui batas. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Thaha. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahum tagha." Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihi masalam, naam, untuk keduanya pergi mendakwahi Fir'aun yang dia melampaui batas. Ya, dalam ayat sini, dalam surat An-Nazi'ah disebutkan dengan mufrad, idhab memerintahkan kepada Nabi Musa semata, Sedangkan di dalam ayat tadi yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-43, Allah merintahkan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimassalam. Nah, perginya tidak sendirian, tapi berdua. Maka pada hakikatnya ini tidaklah terjadi pertentangan antara kedua ayat tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam, bahwasanya la munafah bainal ayatain, tidak terjadi pertentangan. Naam, ya, di antara kedua ayat tersebut. Wa dzalika anallahu taala arsala Musa awalan, yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awal yang mengutus Nabi Musa, yang kemudian talaba Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam min rabbih, yang kemudian Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ada yang menguatkan dirinya. Naam, selaku saudara yang lebih fasih dalam berbicara. Naam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Musa, yang kemudian mengutus Harun alaihi salatu wasalam bersama Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian Allah perintahkan mengutus keduanya untuk mendakwahi Fir'aun. Naam, laknatullah alaih, selaku orang yang telah melampaui batas. Naam. Ya, meskipun demikian, barakallahu fik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada keduanya? Naam, ketika mendakwahi dalam kondisi bagaimana Fir'aun? Ya, yang begitu melampaui batas tindakannya, perbuatannya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya? Naam. Fakula lahu qaulan layyina, mendakwahi dengan dakwah yang lembut, menggunakan kata-kata yang lembut. Naam. Barakallahu fik. Ya. Yang di sini sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul hal laka illa anta zakka." Bagaimana ibarah ungkapan ya yang begitu lembut. Dalam keadaan siapa yang didakwahi di sini? Fir'aun. Yang demikian gambarannya, bagaimana kondisi keadaannya? Naam. Ya. Faqul hal laka illa anta zakka. Maka katakanlah wahai Nabi Musa, apakah engkau ada keinginan untuk membersihkan diri, ya, dari kejelekan, dari tindakan-tindakan pengrusakan, kedzaliman. Naam. Ungkapan yang digunakan, bahasa, perkataan. Naam. Ya. Yang begitu lembutnya, sebagaimana dalam ayat yang lainnya, faqula lahu qawlan layyina. Naam, ucapan yang layyin. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan yang berikutnya binillahi taala. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.